Ayo cepat, mau berangkat. Minggu, pasar minggu, pancoran, tarik. Marilah dek, mari cepat, disegerakan berangkat. Tunggulah bu, sabar dulu, baru saja ku di pintu. Sepuluh rupiah saja.